Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ba'd. Qala al-imamu muslim bin Hajjat al-Qushairi al-Naisaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab al-Tahara باب خروج الخطايا مع الماء الوضوء. قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس تحويل قال وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء قطر الماء بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. berkata الإمام مسلم رحمه الله dalam sahihnya dalam kitab الطهارة bab akan keluarnya dosa-dosa bersama air wudu yang berjatuhan. Imam Muslim menyebutkan dengan sanadnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim," bila mana seorang hamba muslim berwudu, "awil mu'min," bila mana seorang hamba Allah yang mukmin berwudu, "faghassala wajhahu," maka dia mencuci wajahnya. Kharaja min wajhihi kullu khathiatin, keluarlah dari wajahnya segala macam dosa-dosa. Nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma, apa yang dilakukan, apa yang dipandang oleh kedua matanya bersama jatuhnya air. Au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama gugurnya air tetesan terakhir daripada wudunya. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ, bila mana dia mencuci kedua tangannya, خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ, keluarlah bersama tangannya segala macam dosa-dosa. كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَهْ, yang diperbuat oleh kedua tangannya, مَعَ الْمَأْ, bersama dengan jatuhnya air. أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَأْ, atau bersama tetesan terakhir dari jatuhnya air tersebut. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ, bila mana dia mencuci kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin mashatha rijlah, keluarlah segala macam dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya. Ma'al ma', bersama air. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama tetesan air terakhir. Hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub, sehingga dia itu keluar daripada wudunya. Demikian jugalah keluar dosa-dosanya, bersihlah dia dari segala macam dosa-dosa. Maka hadis ini menunjukkan keutamaan wudu, bahwa wudu itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Apa yang diperbuat oleh anggota wudu, yang diperbuat oleh mata, yang terdapat di wajah, dengan dicucinya wajah maka gugurlah dosa-dosa yang dilakukan oleh mata memandang kepada apa-apa yang tidak halal. Kemudian dengan mencuci tangannya, keluarlah dosa-dosa yang diperbuat oleh tangannya dari segala tindakan-tindakan yang haram, yang tidak halal. Bila dia mencuci kakinya pun demikian, bergugurannya dosa-dosanya dari kakinya yang dia gunakan untuk perkara-perkara yang haram. Sehingga manakala dia selesai wudu, hapuslah semua dosa-dosanya. Yang dimaksudkan dengan dosa-dosa di sini adalah shagair, dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar tidak diampuni Allah kecuali dengan taubat atau dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil dengan yang Allah menghapuskan, ya, adapun dosa-dosa kecil dihapuskan dengan amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah amalan wudu. Maka amalan wudu ini dapat menggugurkan dosa-dosa kecil yang diperbuat oleh anggota-anggota wudu, dosa mata, dosa tangan, dosa kaki. Ya. Adapun dosa-dosa yang besar apalagi berkaitan dengan hak hamba, maka tak dapat digugurkan kecuali dengan mengembalikan hak hamba. Tangan yang mencuri tak akan mungkin dapat digugurkan dosa mencuri dengan berwudu. Karena itu adalah merupakan hak hamba. Huququl ibad. Ya. Segala macam yang berhubungan dengan hak hamba, kaki yang dilangkahkan untuk merampok, membegal, tak dapat dihapuskan dengan wudu. Wudu hanyalah menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil ini pun bila berkumpul menjadi dosa besar, bisa membinasakan seseorang. Jangan dikatakan berarti apa yang dipandang oleh mata daripada pandangan yang haram dapat digugurkan dengan dosa, dapat digugurkan dosanya dengan wudu. Ya, kita katakan jika sekali dua ya, tapi jika bertumpuk-tumpuk dosa manusia dan dia meremehkan hal tersebut, meremehkan dosa membuat dosa menjadi besar. Ya, Nabi mengumpamakan dosa-dosa kecil ini tumpuk-tumpuk bagaikan perumpamaan orang di padang pasir. Mereka mengumpulkan ranting-ranting kayu yang banyak. Setelah ranting bertumpuk menjadi kumpulan daripada kayu, dibakarlah kayu itu menjadi api yang besar. Dengannya dapat memasak dan semacamnya. Demikian juga lah dosa-dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk menjadi dosa besar. Bahkan dosa kecil yang tak bertumpuk pun bila mana seseorang ya menyepelekannya bisa menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fadhal. Baik. Qala haddatsana Muhammad ibn Ma'mar bin Rabi'i al-Qaisi. Qala haddatsana Abu Hisham al-Makhzumi an Abdul Wahid wa huwa bunu Ziyad. Qala haddatsana Utsman bin Hakim. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Munkadir an Humran an Utsman bin Affan. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya dari Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a, barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kharajat khotayahu min jasadi, keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfari, sehingga keluar dosa-dosanya dari bawah kuku-kukunya. Jadi ini adalah keutamaan wudu dari sahabat Nabi Utsman, dan matannya menunjukkan wudu bukan hanya menggugurkan dosa-dosa anggota wudu, tapi dalam riwayat ini bahkan menggugurkan anggota-anggota tubuh semuanya, jasadnya. Apa yang diperbuat oleh jasadnya digugurkan dengan wudu. Sampai ya, air wudu ini akan menggugurkan dosa-dosanya bersamaan dengan jatuhnya tetesan-tetesan air wudu dari arah kuku-kukunya. Nah, babu istihbabi itlalatil burrati wat tahjili fil wudu. Qala haddathani Abu Kuraib bin Muhammad bin al-Ala wal Qasim bin Zakariya bin Dinar wa Abdu وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن قزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمري قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأصبغ الوضوء ثم غسل يده ويده اليمنى حتى أشرع في العدد ثم يده يسرى حتى أشرع في العدد ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه اليمنى ثم غسل رجله اليمنى حتى رجله اليمنى نعم ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر محجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله نعم بركات مسلم باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء باب أنجران من ينبرناكان ya mencuci wajah dan kaki-kaki ketika wudu. Al-ghurrah, asal kata al-ghurrah adalah warna putih yang ada di dahi kuda yang hitam. Itu namanya ghurrah. Ada kuda ya, kadang-kadang semuanya hitam dan itu paling banyak, hitam-hitam semua. Ya, tapi ada satu kuda semua tubuhnya hitam kecuali di dahinya, warnanya putih. Itu namanya dalam bahasa Arab ghurratun. Dan di kaki-kakinya yang empat, kaki-kakinya putih, namanya adalah al-muhajjal. Jadi kata-kata ghurran muhajjal itu asal katanya adalah warna putih yang ada di dahi kuda pada wajahnya dan pada empat kakinya. Selainnya hitam. Maka dikiaskan orang berwudu itu bagikan orang yang punya kuda ghurrun muhajjal. Ya, wajah-wajah orang berwudu nanti di hari kiamat akan bercahaya. Putih bercahaya di wajahnya dan putih bercahaya di anggota wudu tangan-tangan dan kaki-kakinya. Dengan itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya di hari kiamat dari bekas wudunya. Jadi amalan yang kita lakukan setiap hari berkali-kali ini akan berubah nanti di hari kiamat benar-benar menjadi cahaya. Sekarang tentu tak tampak cahaya tersebut, nanti di hari kiamat akan menjadi tampak. Dengan cahaya itulah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan mengenal umatnya. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu tabarakatul anhu. Ya. Dari riwayat Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, dia berkata, aku melihat Abu Hurairah berwudu, faghassala wajhahu, maka Abu Hurairah mencuci wajahnya, faasbaghal wudu, kemudian dia sempurnakan wudu. Makna sempurnakan adalah mencuci segala anggota wudu dan dilebihkan. Thumma ghassala yadahu al-yumna, kemudian dia cuci tangan yang kanan. Hatta ashra'a fil 'udud, hingga sampai ke al-'udud. Apa bahasa Arabnya ini? Antara siku dengan pangkal lengan ini apa namanya ini? Bahasa Indonesianya apa? Tidak ada bahasa Indonesianya. Hah? Lengan atas. Maka Abu Hurairah ketika mencuci tangan dia lebihkan sampai ke al-'udud, sampai ke lengan atas, siku lewat ke atas. Tsumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'udud, Kemudian dia cuci tangan yang kiri sampai ya lewat dari sikunya ke lengan atas. Thumma ghasala thumma masaha ra'sah. Kemudian dia mengusap kepalanya. Thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra fi saq. Kemudian dia mencuci kakinya yang kanan hingga ke betis. Betis di atas mata kaki. Ya. Kemudian thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra fi saq. Dia cuci kembali kakinya yang kiri sampai ke betis. Thumma qala, kemudian dia berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah berwudu. Wa qala, dan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumul ghurrul muhajjalun yaumal qiyamah min isbaghil wudu. Kalianlah umat yang akan bercahaya wajah-wajah kalian dan kaki-kaki kalian nanti di hari kiamat disebabkan menyempurnakan wudu. Faman istata'a minkum falyutil ghurratahu. Barang siapa ingin di antara kalian, hendaklah dia ya meluaskan, memanjangkan cahayanya, wa tahjilahu, cahaya di wajahnya dan cahaya di kaki-kakinya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini dari riwayat Abu Hurairah adalah merupakan bentuk apa yang dipahami Abu Hurairah daripada perintah menyempurnakan wudu. Bahwasanya menyempurnakan wudu adalah ketika seorang melewatkan daripada batas-batas wudu sedikit. Ya, wajah ketika dia membasuh wajahnya, maka dia lewatkan sampai ke atas kepala, bagian depan, muqaddamur ra'si, sampai kemari. Ketika mencuci tangan, dia lewatkan sampai kemari, setengah al-adud, nanti dalam beberapa riwayat bahkan sampai ke ketiaknya. Nah, ini adalah merupakan pendapat Abu Hurairah, ijtihad Abu Hurairah dari memahami hadis Nabi yang mulia SAW, ya asbiqul wudu, sempurnakan wudu. Apabila kita menilik kepada hadis-hadis yang sebelumnya, hadis daripada Utsman, maka tak sampai sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala. Karena itulah para ulama berselisih tentang makna tahjil. Ya, wal ghurrah, sebagian mengatakan tahjil adalah melebihkan anggota wudu sedikit agar sempurna, melebihkan wajah sampai ke atas ya dahi, mengenai anak-anak rambut, melebihkan anggota wudu tangan sampai ke lengan atas, ya melebihkan anggota kaki sampai ke betis. Ini yang dipahami oleh Abu Hurairah dan ini mazhabnya ulama-ulama Syafi'i dan Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya, inilah makna tahjil dan ghurrah. Meskipun demikian, ulama-ulama lain mereka mengatakan bukan ini makna ghurrah dan tahjil. Makna ghurrah dan tahjil adalah engkau berwudu sebagaimana Allah perintahkan dalam Quran. Dan Quran jelas wajah, ya namanya wajah, ya sebatas wajah, bukan kepala. Nah, dalam Al-Quran kata-kata tangan jelas juga. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai ke siku-siku. Bahasa Arab siku ya ini, itu Quran. Adapun ini namanya al-'adud dalam bahasa Arabnya. Demikian juga praktik Utsman bin Affan sebagaimana apa yang disebutkan dalam Quran. Karena itulah sebagian mengatakan ini adalah merupakan ijtihad dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu. Karena tak semua sahabat berwudu sebagaimana wudunya Abu Hurairah. Dia memahami makna ghurran muhajjalin dengan cara melebihkan untuk membasuh anggota-anggota wudu. Ya, apa alasan Abu Hurairah? Supaya meluas cahayanya di hari kiamat. Semakin banyak engkau mencuci anggota wudukmu sampai ke atas, ya sampai kemari, berarti semakin besar pula lah cahayamu, wajah semakin besar cahayamu. Karena Nabi menjanjikan nanti hari kiamat, ya akan muncul umatnya dalam keadaan ghurran muhajjalin, bercahaya wajah dan tangan-tangannya. Yang ingin cahayanya dilebarkan, diluaskan, tidaklah dia meluaskan anggota wudu. Ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Walaupun dia mengatakan, ya, hakadza ra'aitu Rasulullah, beginilah kulihat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Uthman tak melihat sebagaimana lihat Abu Hurairah. Ya. Bagaimana Abu Hurairah, tak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi dia membaca bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan salat jariyah sebagai imam. Tapi Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim dengan keras, lantang. Setelah salat dia katakan, inilah kiranya salatku yang paling mirip dengan salat Rasulullah SAW. Menandasan orang-orang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, dikeraskan, mengikuti madzhabnya Abu Hurairah. Adapun dari Nabi tak ada keterangan sahih. Ya. Nah, lanjutkan Syekh. Qala wa haddatsani Harun bin Sa'id al-Ayli, qala haddatsani bin Wahb, qala akhbarani Amr bin al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal An-Nu'aymi bin Abdullah annahu ra'a Aba Hurairata yatawaddu fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu manqibaini thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati burram muhajjalin min asaril wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyab'al. Nah, Imam Muslim menyebutkan juga dalil lainnya tetap dari hadis Abu Hurairah, ya, dari Nu'aym bin Abdullah. Dia mengatakan, aku melihat Abu Hurairah berwudu, maka dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai hampir mendekati al-mankibain, sampai mendekati bahu. Dia cuci tangannya sampai mendekati bahu. Mankibain, ini mankib ni namanya. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian dia mencuci kedua kakinya hatta rafa'a ila saqain. Sampai dia mencuci kakinya itu ke betisnya, ila saqain, betis. Ya, yang di bawah lutut. Tsumma qala, kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran. Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajah bercahaya, muhajjalin, kaki-kaki bercahaya, min atharil wudu, dari bekas wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyahfal, yang ingin diluaskan cahayanya maka hendaklah dia melakukan wudu dengan sempurna. Dalam riwayat ini lebih dahsyat daripada riwayat sebelumnya, di mana Abu Hurairah ketika mencuci tangannya sampai mendekati bahu, mencuci kakinya sampai membasuh, mencuci as-saqain, dua betis. Ini saya katakan kembali ijtihadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wardah. Ya, dari mana dia berijtihad? Dari perkataan Nabi, barang siapa yang ingin memperluas cahayanya hendaklah dia lakukan, falyaf'al, sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini adalah merupakan landasan sebagian ulama, wudu adalah merupakan kekhususan umat Muhammad. Karena Nabi mengatakan, inna ummati, sesungguhnya umatku. Ulama berselisih tentang wudu, apakah wudu ini syariat untuk semua nabi dan rasul atau untuk syariat Muhammad dan kaum dan umatnya. Pendapat pertama, wudu adalah merupakan kekhususan umat ini. Umat terdahulu tak ada wudu. Ya. Adapun pendapat kedua, wudu bukanlah merupakan kekhususan umat ini. Dia kekhususan bukan berlaku untuk umat Islam saja. Umat terdahulu para nabi juga berwudu. Tapi keistimewaan umat Muhammad bahwasanya wudu mereka ini akan menjadikan anggota tubuh mereka akan bercahaya dari kiamat. Jadi pendapat kedua mengatakan wudu ini adalah syariat nabi-nabi sebelum Muhammad. Bedanya pada syariat Muhammad, wudu ini membuat cemerlang bercahaya di hari kiamat wajah dan tangan-tangan mereka. Pendapat pertama lebih rajih, Wudu adalah kekhususan umat ini saja. Ya. Dan nanti di hari kiamat Nabi menandai umatnya dengan cahaya yang ada pada wajah-wajah mereka dan kaki-kaki mereka, dampak daripada wudu. Maka sungguh celaka yang mengaku sebagai umat Muhammad tapi tak berwudu karena tak salat. Ini adalah umat-umat ya yang tak akan dikenal nabinya. Dikenal nabi dengan wudu, sementara dia tak salat, tak berwudu. Bagaimana akan dikenal nabinya sallallahu alaihi wasallam? Maka tak guna Islam KTP, Islam KK. Ya. Tak pernah nampak salat, tak berwudu. Hitam kelam nanti di hari kiamat. Tak ada padanya wajah. Tak ada padanya cahaya di wajah dan tangan-tangannya. Naam. Qala haddatsana Suwaid bin Sa'id wa bin Abi Umar jami'an an Marwan al-Farari al-Fazzari qala bin Abi Umar qala haddatsana Marwan an Abi Malik al-Asja'i Sa'id bin Tariq an Sa'd bin al-Asja'i Sa'd bin Tariq an Abi Hazim عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خودي أبعد من أئلة من أدن لهو أشد بياد من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولا آنيته أقصر من عدد النجوم وإني لأسد الناس عنه كما يسد الرجل إبل الناس عن حوده قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي برا محجلين من أثر الوضوء. نعم الإمام مسلم رحمه الله menyebutkan dari أبو حازم dan أبو هريرة bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda Inna haudi abadu min ailata min adn. Sesungguhnya nanti di hari kiamat aku punya telaga yang luas, luasnya antara ailah dan adn. Ya, antara ailah dan adn. Antara selatan dan utara. Adn itu di Yaman paling bawah. Ya. Antara ailah dan adn. Ailah ini wallahu ta'ala alam mungkin di daerah Syam. Jadi semenanjung Arabiah. Ya, dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan. Dari Ailah ke Adan. Itulah perkiraan luasnya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan berapa negara. Di sana ada negara Yaman, di sana ada negara Saudi, di sana negara Jordania. Ya. Luas sekali. Apalagi digabungkan dengan negara-negara kecilnya, dengan Oman, dengan Emirat. Begitu luasnya telaga Nabi yang mulia SAW nanti di Padang Mahsyar. Namanya Haud. Lahwa asyaddu bayatan minas sarji. Jadi kata Nabi, sungguhnya aku punya telaga dan setiap Nabi punya telaga. Cuma berbeda telaga Nabi kita, telaga yang paling besar, paling banyak bilangan gayung-gayungnya. Lahu asyaddu bayadan min as-sarji, sungguh dia itu lebih dingin, lebih putih daripada es. Wa ahla min al-'asali bil laban, dia lebih manis dibandingkan dengan madu dan susu. Wa la aniyatuhu aktsaru min 'adadin nujum, sungguh gayung-gayungnya lebih banyak daripada bilangan bintang-bintang. Bintang hanya Allah tahu berapa jumlahnya. Mungkin miliaran, triliunan, biliar. Hanya Allah tahu. Wa inni la asuddu an-nasa anhu kama yasuddu ar-rajulu ibilan nas an hawdihi. Sungguh nanti aku akan mengusir orang-orang yang ingin mendatanginya, mereguk daripadanya, sebagaimana seseorang menghalau unta-unta orang dari telaga miliknya. Nabi berikan perumpamaan, nanti di hari kiamat orang-orang akan berdatangan ingin mereguk daripada telaga ini. Nabi mengusir. Ya, yang bukan umatnya diusir. sebagaimana seseorang mengusir unta-unta orang lain, menghalaunya agar jangan masuk ke tempat telaga yang dimilikinya. Berarti Nabi akan mengusir orang-orang yang akan merebut ke telaganya nanti, sebagaimana seseorang mengusir dan menghalau unta-unta milik orang lain yang ingin mereguk meminum daripada telaganya. Qalu ya Rasulullah, maka bertanya sahabat, wahai Rasulullah, ata'rifuna yawma idzin, apakah engkau akan mengenal kami di hari itu? Sahabat bertanya, di dunia Nabi mengenal mereka, nanti di hari kiamat apakah Nabi masih mengenal mereka? Bagaimana pula dengan umat-umatnya yang tak berjumpa Nabi SAW? Qala na'am, kata Nabi, ya lakum sima, kalian punya tanda, sima ma'anu alamah, laisat li ahadin min umam, khusus spesial yang tak dimiliki umat-umat lain. Ariduna alayya ghurran muhajjalin, kalian datang kepadaku ingin merebut daripada telaga tersebut dalam keadaan bercahaya wajah dan kaki-kaki kalian, min atharil wudu, dari bekas wudu. Celakalah orang-orang yang tak punya wudu, akan dihalau dari telaga Rasulullah SAW. Nah, qala haddatsana Abu Quraib bin Wawasil bin Abdul A'la wal-Labs liwasilin qala haddatsana Abu Fudailin an Abi Malik al-Ashja'i an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taridu alayya ummati al-hawdha wa ana azudu an-nasa an kama yazudu rajulu ibla rajuli an iblihi qalu ya Nabi Allah ata'rifuna qala na'am lakum sima laysat li ahadin ghayrikum tariduna alayya ghurran muhajjalin min atharil wudu wala yasuddanna anni ta'ifatun minkum fala yasiluna fa aqulu ya rab haula'i min ashabi fayujibuni malakun fayaqul wa hal tadri ma ahdasu ba'dak. Naam. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan juga dengan sanadnya dari Abu Hurairah, tetap dari Abu Hasim, dari Abu Hurairah, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taridu alayya ummatil hawdha, akan datang kepadaku umat-umatku nanti untuk merebut telagaku, wa ana adudu an-nas anhu, dan aku menunggu untuk menghalau orang-orang yang tak berhak untuk merebut telaga tersebut. Nanti kita akan jumpa Nabi SAW di padang mahsyar di telaganya. Ya, sosok Nabi yang sekarang kita kisahkan bagaimana sirahnya, perjalanan kehidupannya, akan kita lihat nanti di padang mahsyar di telaganya. Kalau kita benar umatnya, pasti akan dia ketahui kita. Ada tanda-tandanya, di antara tandanya adalah wudu. Kama yadudu ar-rajulu ibila ar-rajuli an ibilihi, bagaimana seseorang punya unta akan menghalau unta orang lain yang ikut minum daripada telaganya di dunia ini. Qalu ya Nabi Allah ata'rifuna, maka mereka bertanya, wahai Nabi Allah, apakah engkau akan mengenal kami? Qala na'am, kata Nabi, ya lakum sima laysa li ahadin ghairikum, kalian punya tanda yang tak dimiliki oleh orang-orang selain kalian. Ini kekhususan umat Muhammad, wudu kekhususan umat ini. Tariduna alayya ghurran muhajjalin, kalian akan datang mendatangiku dalam keadaan bercahaya wajah dan kaki-kaki kalian, min athal wudu, bekas wudu. Walaysuddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun, dan akan dihalau dariku satu kelompok dari kalian, maka mereka tak akan sampai ke telaga, dihalau. Fa'akulu, maka aku berkata, ya Rabbi, Tuhan, haulai min ashabi, mereka itu dari sahabat-sahabatku. Fayujibuni malakun, maka malaikat menjawabku. Fayaqulun, dia berkata, wahal tadrima ahdathu ba'dak, tahukah wahai Muhammad apa yang telah mereka tambah-tambah setelahmu? Ya, dari hadis yang mulia ini, Nabi SAW nanti akan melihat sebagian orang yang dikira Nabi adalah umatnya, dikira Nabi adalah sahabat-sahabatnya. Ketika mereka mendekat, seketika mereka dihalau dari telaga, dan Nabi SAW mengatakan, ya Rabbi, min haula'i min ashabi. Mereka itu dari sahabat-sahabatku. Ya. Maka dijawab malaikat, engkau tak tahu Muhammad apa yang mereka tukangi dari agama ini setelah engkau meninggal. Hadis ini menunjukkan bahayanya bid'ah. Orang-orang yang membuat bid'ah, yang mengada-ada menambah-nambah agama, tak akan meneguk telaga Rasulullah. Telaga Rasulullah adalah sunnahnya di dunia. Barang siapa yang menikmati, mereguk air daripada sunnah Rasulullah di dunia, dia akan meneguk telaga nanti di hari kiamat. Yang tak meneguk daripada air sunnah Rasulullah di dunia ini, tak akan meneguk telaga di hari kiamat. Orang yang menambah-nambah agama, mengurang-urang agama, membuat bid'ah, tak meneguk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pelaku-pelaku bid'ah yang menambah-nambah agama tidak meneguk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi mengatakan haula min ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku. Berarti bermanfaat bagi mereka wudu mereka di dunia. Tetap wudu mereka di dunia menggambarkan mereka adalah sahabat-sahabat Muhammad, umat Muhammad. Tetapi manakala amalan mereka bid'ah, mereka menambah-nambah agama Muhammad SAW, itulah menjadi penghalang mereka untuk meneguk telaga. Karena ahlu bid'ah banyak yang berwudu. Ya. Tengok bagaimana kaum Khawarij tak pernah lepas wudunya. Sebagian kaum sufi pun demikian. Tak cukup hanya wudu, sunnah. Dan hadis ini adalah hadis yang dipegang oleh kaum Syiah Rafidhah untuk mengatakan para sahabat-sahabat Nabi ahli neraka. Kata mereka, ini kata Muhammad, ya Rabbi ha'ula'i min ashabi. Ya Allah, ya Rabb, mereka adalah dari sahabat-sahabatku. Kata orang-orang Syiah Rafidhah, ini menunjukkan dalam hadis kalian sahabat-sahabat Nabi tak meneguk telaga Rasulullah. Kita akan katakan, berarti Ali juga tak meneguk telaga Rasulullah. Dan dia sahabat Nabi. Hasan Hussein pun tak meneguk. Kata mereka, tidak. Kami punya dalil khusus, mereka ini adalah merupakan orang-orang yang meneguk telaga Rasul. Kita katakan, kita punya banyak dalil. Para sahabat akan meneguk telaga-telaga Rasulullah SAW. Jadi apa kata-kata ashabi di sini? Kata para ulama, ashabi, sahabat-sahabatku, as-suhbah bisa bermakna secara bahasa adalah sahabat, orang yang berjumpa dengan kita, yang kenal kita, bisa diartikan sahabat. Jadi sahabat secara bahasa, sahabat secara bahasa itu mencakup orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi SAW. Sebagaimana ketika ditanya kepada Rasulullah, mengapa Rasul tidak membunuh membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Kata Nabi, agar orang jangan berbincang di luar sana, Muhammad yaqtulu sahbah, membunuh sahabatnya. Secara bahasa Abdullah bin Ubay bin Salul sahabat Nabi, secara bahasa, karena berjumpa dengan Nabi SAW, dikenal Nabi dan dia mengenal Nabi. Secara istilah tidak masuk. Jadi secara bahasa iya, secara istilah tidak. Secara istilah sahabat adalah yang berjumpa Nabi, beriman dengannya, dan wafat di atas keimanan. Ini sahabat Nabi. Abdullah tak beriman. Jadi makna min ashabi di sini kita katakan sahabat secara bahasa, bukan secara istilah. Banyak keterangan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali, kan kafirkan mereka semua, kan keluarkan daripada hadis. Ketika sahabat yang jumlahnya 1400 orang pada perjanjian Hudaibiyah, kata Nabi, tak masuk neraka semua yang membaiat di bawah pohon ini. Jumlah 1400 orang daripada sahabat Nabi. Sementara Syiah mengatakan hanya 8 orang, 7 orang yang selamat, selainnya semuanya masuk neraka. Ya. Jadi kita jangan terkecoh dengan subhat mereka ini. Kalau mereka katakan sahabat-sahabat Nabi masuk neraka, katakan di sini juga masuk Ali, di sini masuk Fatimah, di sini masuk Hasan, di sini masuk Husain. Ya. Di sini juga masuk Salman, di sini masuk Aswad. Ketika mereka mengatakan enggak, dalil lain ada yang mengeluarkan daripada ini. Kita katakan para sahabat pun lebih banyak dalil mengeluarkan daripada ini. Ya. Saya punya teman dahulu tamat tahun pertama di Madinah, pulang ke Jakarta, jumpa orang Syiah. Dan dia dari kuliah hadis, dia tangkap orang Syiah hadis-hadis mengenai ini. Ini loh, sahabat-sahabat Muhammad masuk neraka. Kalau kita tak punya ilmu, subhan masuk. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Tafadhal, nanti kita lanjutkan. Tafadhal indak. Hadis yang pertama tadi, apakah berlaku bagi orang yang telah berwudu dan mengelap anggota-anggota wudunya? Baik. Apakah orang yang mengelap anggota wudunya berarti dia tak bercahaya? Kita katakan tidak, tetap bercahaya. Tak mengapa mengelap anggota wudu. Tak ada larangan Nabi yang mulia SAW. Walaupun pernah terdapat athar yang sahih, Nabi setelah dia mandi jinabat, diberikan selai handuk, dia jauhkan handuk, dia seka dengan tangan-tangannya. Hanya sampai itu saja atharnya. Ya. Tapi tetap kita katakan, dia berwudu akan mengalir anggota wudunya, akan berjatuhan dosa-dosanya sebagaimana berjatuhan air dari anggota wudunya. Tak mengapa mengelap anggota wudu, misalnya karena dingin dengan tisu dan semacamnya, enggak ada larangan. Naam. Wallahu ta'ala alam.